hadirin hadirat, ketika kain kafan di wajahmu disingkapkan, wajahmu diciumkan ke dinding kuburmu, dan tanah diturunkan di atas tubuhmu, batu nisan bertuliskan namamu ditancapkan. Siapa denganmu saat itu selain Allah? Hanya engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu di antara 7 kelompok yang tidak akan pernah disentuh api neraka di hari kiamat. Rajulun dzakarallah fa fadat ainah. Orang yang ketika menyebut nama Allah mengalir air matanya, Allah haramkan dia dari api neraka. إنما تنذر من في كتابك المنزل على وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. حسن خدمه على هذه المياه ولكل نبي صالحا وإلى حبر النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على الحبيب لدى المحيط إلا وأضحى حواليها النجوم بينك ذا اسمع إلى سيار المشفع وارحف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ الجدانا Saudaraku yang terus lanjut ke arah kiri saya, silahkan. Kalau bisa jangan ada yang berdiri karena yang belakangnya jadi tertutup. Ya, yang belakang kalian nggak lihat. Demikian, saudara-saudaraku, mohon maaf kalau seandainya tempat kita ini, ya inilah tempat yang paling besar barangkali di DKI Jakarta. Tapi alhamdulillah muslimin muslimat sangat banyak malam hari ini, dan insya Allah malam ini malam yang agung dan malam yang rahmat bagi kita. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ala ala lama dada wa fil burudi ya'malin an izni man masyau wa kada amalat bihi l'ummul aminat bin ruah min malaha alaihi lawma kairuhi lahakiman kairuhu gadata la a'adid bidhalika syana wa haqadu al-bustaha hatta tarahu izin sila yutulihi ad-dada huna zakihu alam birabaihi l'asma'ila kana lillabi mi'awana wa hayna ma'awalat bihi aminatun yandaihu hayal yaghun lithwada walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha

lebih maju dan lebih berkembang dengan lebih bahagia bersama kita semua. Juga tentu sebelum Ramadan kita menghadapi merayakan 17 Agustus hari kebangsaan kita, kita bersyukur bahwa tahun ini genaplah 64 tahun kita merayakan kemerdekaan kita. Dengan kebangsaan itu, dengan Ramadan nanti, maka insya Allah kita semua diberikan kekuatan untuk beribadah dan berdoa untuk bangsa ini. Saya selalu merasa bangga berbahagia apabila bertemu dengan saudara-saudara sekalian, khususnya yang lebih banyak para generasi muda, para pemuda yang hadir di sini dengan semangat zikir Rasulullah. Artinya semua bekerja keras dengan doa bersama agar kita diberikan kekuatan untuk bekerja beribadah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah pada malam doa di spesial pagi ini. Dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan kekuatan untuk melanjutkan segala upaya baik kita semuanya. Lagi-lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة. امتحن بجيك هترة الله مهرج langit dan bumi. Maha penguasa tunggal di kerajaan alam semesta, maha abadi dan maha sempurna, maha menentukan segenap kehidupan dan kematian, maha berjasa kepada semua hamba-hambanya. Tiadalah jasa melebihi jasa Allah memberikan kehidupan, dan dari satu nafas, satu nafas kehidupan tidak terbayarkan dengan seluruh perhiasan yang ada di bumi. Jika dipadukan seluruh perhiasan yang ada di muka bumi untuk membeli satu nafas yang diberikan Allah pada kita, sungguh hal itu masih belum bisa untuk mendapatkan satu nafas dari kehidupan. Dan Allah meminjamkannya kepada kita berjuta-juta nafas dalam satu hari, lebih dari 100,000 kali manusia bernafas, dan kesemuanya itu diberikan kepada hamba-hamba Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemberi kenikmatan, kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Dan hamba-hambanya terus berbuat dosa dan kemungkaran di atas permukaan bumi yang miliknya, di hadapannya yang maha melihat, yang maha mendengar. Dan dia Allah terus memberi dan meminjamkan usia, minjamkan terang benderangnya matahari dan bulan, minjamkan daratan dan lautan, meminjamkan panca indera yang tidak bisa kita dapatkan satu sama lain, dan tidak bisa kita membelinya atau mendapatkan atau menciptanya sendiri. Dia yang telah memberi kita sebelum kita meminta. Sebelum kita meminta kehidupan, Allah telah memberinya. Sebelum kita mengenal apa itu penglihatan, Allah telah memberinya. Inilah Sang Maha Pemberi. Sebelum kita meminta, Nilah Rabbul Alamin, Tuhanku dan Tuhan kalian, yang aku dan kalian diciptanya dari sebutir sel, lantas dibangunlah jasad kita dengan pembangunan yang sempurna, dengan konstruksi yang sempurna, dan kemudian akan melewati kehidupan dunia. Seandainya kehidupan dunia kita dipenuhi dengan musibah, mulai kita lahir hingga kita wafat, lalu kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, sungguh musibah yang tidak ada akhirnya di kehidupan dunia sangatlah kecil. Karena manusia usianya tiada akan rata-rata tidak melebihi 100 tahun, sisanya triliunan tahun dalam kemegahan yang abadi. Namun yang maha luhur, maha memberi dan maha pengasih, tidak menghujani kita dengan musibah. Di dalam sepanjang usia kita, dalam 24 jam kita, berapa miliar kenikmatan yang terus mengalir, dan berapa butir musibah yang terjadi. Dalam kehidupan satu kali kita bernafas, triliunan sel di dalam tubuh berfungsi. Inilah anugerah Allah. Tiada satu makhluk pun yang bisa memerintah sebutir sel mata untuk berfungsi. Allah yang mengaturnya. Allah yang mengatur rizkinya setiap butiran sel. Allah yang mengatur kehidupan ini semua, dan inilah anugerah. Hadirin hadirat, maka ketika gelombang kenikmatan terus berpadu dan melimpah di hari-hari kehidupan kita yang sementara, Allah memberi satu dua cobaan, lantas kita mengatakan Allah tidak adil. Jangan lihat musibahnya saja, lihat kenikmatannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya perkumpulan agung yang mulia ini di malam hari ini. Sungguh tiadalah yang berkumpul di tempat seperti ini, dalam perkumpulan ini, terkecuali dijanjikan oleh Allah pengampunan. Ushidukum malaikati inni qad ghafartu lahum. Demikian hadis qudsi riwayat sahihain Bukhari dan Muslim. Kujadikan kalian saksi wahai para malaikatku, kupastikan kesemua yang hadir di majlis zikir mendapatkan pengampunan. Maka malaikat berkata, Rabbi, ada di antara mereka yang datangnya tidak ikhlas, cuma kebetulan lewat saja duduk, tidak pantas mendapat pengampunan. Allah berkata, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Perkumpulan seperti itu tidak satu pun yang kuhinakan, terkecuali semuanya mendapatkan penghormatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kelembutan takdir ilahi kepada setiap hamba-hambanya, dan ketahuilah ketentuan dalam kehidupan kita sangat bisa berubah di dalam niat dan perbuatan kita, dan itu janji Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajal kita, tapi ajal kita bisa berubah. Sebagaimana sabda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka ia menyambung silaturahmi pada kerabatnya yang terputus. Hadis ini menunjukkan usia bisa bertambah dengan amal pahala. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari di syarah sahih Bukhari memperjelas makna kalimat takdir dan ketentuan ini, bahwa yang dimaksud adalah memang sudah Allah tentukan ajal seseorang usianya sekian, jodohnya, rizkinya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah sebelum dia lahir, saat dia masih di rahim ibunya. Tapi bukan satu ketentuan, bisa berjuta-juta ketentuan. Misalnya seperti ini, kita diberi satu kendaraan bermotor. Ini kendaraan bermotor, ini motornya, ini kuncinya, silahkan jalan. Lurus ke Bandung, kanan ke Tangerang, kiri ke Bekasi, silahkan. Kita tidak bisa keluar dari jalur jalanan. tidak bisa melewati atas-atas rumah, harus lewat di jalannya. Tinggal kita pilihnya mau kemana. Demikian Allah memberi kita kehidupan. Inilah jalan kehidupan. Kau sendiri yang memilihnya, mau mengarah kepada kemurkaan Allah atau mengarah kepada keridhaan Allah, mengarah kepada kemuliaan atau kepada kebaikan. Kita kalau jalan di Jakarta ini, hadirin, jalan 2 meter belok ke kanan, sudah mau balik lagi ke kiri sulit, bisa begitu. Sudah masuk ke kanan, lurus, memutar balik, jauh berapa kilometer, bisa berjam-jam lewatnya dengan macetnya. Ini baru rumitnya jalan-jalan di Jakarta. Jauh lebih rumit daripada takdir ketentuan ilahi. Satu kali seseorang berbuat baik bisa merubah jutaan ketentuan di dalam kehidupan. Satu kali seseorang berniat baik bisa merubah ribuan ketentuan dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah, "Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil usna fasanuyassiruhu lil yusra." وَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Mereka yang membantu para fukara. Ini bulan Ramadan sebentar lagi datang, disunnahkan banyak bersedekah pada para fukara. Dan sunnah sedekah itu pertama pada kerabat kita, baru kepada tetangga, baru kepada fukara lainnya. Barang siapa yang memperbanyak sedekah, kata Allah, dan membenarkan apa-apa yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan baginya jalan kemudahan. Dipermudah oleh Allah jalan kehidupannya. Tapi sebaliknya, jika ia berbuat jahat, bakhil wastaghna wa kadzdzaba bil husna, barang siapa yang kikir. Kikir ini bukan hanya terhadap harta, bisa kikir terhadap diri kita sendiri, kikir dari beribadah kepada Allah, kikir pada dahi kita untuk memperbanyak sujud, kikir pada bibir kita untuk tidak mau banyak berzikir, kikir kepada langkah kita untuk malas mendatangi majelis zikir. Hal seperti ini. Dan mereka yang berpaling dari kebenaran, fasanu yasiruhu lil usra, akan kupermudah baginya menuju kesulitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji sang pemilik alam semesta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah ketentuan kehidupan kita ini kembali kepada diri kita dan Rabbul Alamin menanti. Dan semuanya tentu kita berharap mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jauh dari api neraka. Maka itu boleh kita minta. Sungguh sebelum kita minta, Allah sudah mengajarkannya. Atina bid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Beri kebahagiaan di dunia, beri kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan dari api neraka. Ikuti tuntunan Sayyidina Muhammad yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak ada orang lebih lembut dari Sayyidina Muhammad. Dari seluruh makhluknya Allah, tidak ada orang lebih berkasih sayang dan lebih ramah dan lebih baik dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling berkasih sayang. Hadirin hadirat, kita berbicara bagaimana sang Nabi berbuat kepada manusia di masanya. Kita dengar dan dari sejak kecil kita sudah tahu, tapi barangkali kita lupa merenungkannya. Kita ingat nama Abu Lahab. Orang musuh terbesar di dalam Islam, musuh terbesarnya umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling jahat di dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia sendiri yang selalu sebentar menaruh kotoran unta di pundak sang Nabi, memukuli Nabi, dan terus. Apa yang diperbuat Nabi ketika ia menggali lubang agar Nabi jatuh ke dalamnya? Rasul keluar dari rumahnya, Abu Lahab kaget, dia sendiri yang jatuh dalam lubang yang digalinya. Apa yang diperbuat sang Nabi? Siapa yang menolong Abu Lahab? Hadirin hadirat, Kenapa Nabi SAW tidak berkata, ini rusak nih. Orang yang memang biang kerusakan, biar masuk ke dalam lubangnya sendiri yang ia gali. Biar sudah kita berjalan terus, syukur masuk ke dalam lubang. Jadi dakwah lebih mudah. Tidak demikian. Tapi siapa yang pertama kali menolongnya? Sebelum teman-temannya datang, terulur tangan Sayyidina Muhammad. Ini perbuatan Nabi terhadap musuhnya. Ini terhadap perbuatan Nabi terhadap musuh besar. Tangannya terulur untuk menolong Abu Lahab keluar dari dalam perangkap yang ia buat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah wajah yang paling ramah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, kita lihat bagaimana perbuatan sang Nabi setelah hijrah ke Madinatul Munawwarah. Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafik terbesar di Madinatul Munawwarah, orang yang selalu berkhianat kepada Islam, selalu mengkhianati Nabi, masuk Islam supaya aman. Namun dia orang yang paling jahat karena selalu membocorkan rahasia-rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Jika ia wafat, gembira muslimin tentunya. Pimpinan munafik paling jahat di Madinah wafat, gembira muslimin. Tidak ada yang menghadiri jenazahnya. Tidak orang-orang muslim, tidak juga teman-temannya yang orang-orang munafik. Kenapa? Orang muslim tidak mau hadir jenazahnya orang munafik. Pimpinan munafik yang paling jahat kepada Nabi. Dan orang-orang yang temannya juga tidak berani hadir jenazahnya. Kalau hadir, nanti berbahaya dimusuhi sama muslimin. Anaknya yang baik, Abdullah bin Ubay bin Salul, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayahku wafat. Rasulullah berdiri. Rasulullah yang ngurus jenazahnya. Rasulullah yang memasukkannya ke dalam kubur. Rasulullah yang menyolatkannya. Berkata putranya, ya Rasulullah, ayahku ini aku tahu orang yang tidak baik. Boleh tidak aku minta bajumu dipakaikan untuk kafannya? Sayyidina Umar berkata, tidak ya Rasulullah, jangan diberi. Rasulullah membuka bajunya, berikan. Dikafani dengan baju sang Nabi. Hadirin hadirat, selesai Rasulullah menyalatkannya, turun ayat. Istaghfart lahum aw lam tastaghfir lahum illa in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirullahu lahum. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau istighfari dan memohon pengampunan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, atau tidak kau istighfari atau tidak kau mohonkan pengampunan untuknya, sama saja, 70 kali kau istighfari dia, Allah tidak akan memaafkannya. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Ketika Rasul mendapat ayat ini, Rasul berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, aku tahu Allah tidak mau memaafkannya, tapi kalau aku tahu bisa diistighfari lebih dari 70 kali misalnya, Allah akan mengampuninya, aku akan diistighfari lebih dari 70 kali Abdullah bin Ubay bin Salul agar diampuni Allah. Inilah jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya sang Nabi dan tidak ada permusuhan dengan orang-orang yang di luar Islam. Ini terhadap musuh-musuhnya, kecuali jika mereka memerangi dengan senjata, maka tentunya kita muslimin membela diri dengan senjata. Selain dari itu tidak ada Islam membolehkan angkat senjata kepada musuh yang tidak bersenjata. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari bahwa ketika seorang pemuda Yahudi non muslim datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, boleh tidak saya khidmah padamu di rumahmu? Kalau bahasa orang zaman sekarang, kafir Yahudi mau masuk ke rumahnya, najis menginjak rumahku. Kira-kira sebagian berkata begitu. Tapi lihat akhlak sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima Yahudi itu di rumahnya, pemuda itu berkhidmat di rumah Nabi, membawakan makanannya, membawakan minumnya, tidur bersama Nabi. Kita tahu rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sebesar apa rumahnya Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tinggal Yahudi ini dalam rumahnya Nabi. demikian waktu yang lama Nabi tidak mengatakannya, kamu ini harus masuk Islam kalau mau masuk ke rumahku. Tidak demikian. Inilah indahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa orang yang paling ingin orang yang di luar Islam masuk Islam? Siapa yang paling punya semangat? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling ingin semua orang itu muslim. Tapi kenapa ketika seorang non-muslim datang ke rumahnya minta diizinkan tinggal di rumahnya, diizinkan? Hadirin hadirat, inilah akhlak, inilah qudwah, inilah panutan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita ingat ketika sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh hal taib. Bagaimana yang diperbuat sang Nabi ketika beliau diperbuat seperti orang gila? Disuruh anak-anak kecil untuk berbaris melemparinya. Orang-orang dewasa dan anak-anak berdiri di kiri kanan jalan. Nabi lewat dan batu dilemparkan ke kakinya. Sehingga ketika beliau terluka parah dan jatuh, didirikan oleh orang dewasa. Diri kamu, jalan lagi. Jalan berapa langkah, roboh lagi. Didirikan lagi. Apa yang beliau berbuat? Kalau beliau mengangkat tangannya, Rabbi, pendam mereka dalam sekejap. Allah memendam seluruh ahlu ta'if. Allah perintahkan malaikat datang untuk mengangkat gunung Uhud dan membenamkan ahlu ta'if. Namun akhlak sang Nabi, illam yakun laka ghadabun alayya fala ubali, Allahumma ahdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri petunjuk kaumku karena mereka tidak tahu. Kita kasih tanda kutip, kaumku. Ini yang memerangi beliau masih diakui, kaumku. Allahumma hadi qaumi, wahai Allah beri petunjuk pada kaumku, sungguh mereka tidak tahu. Kita kasih tanda kutip kalimat kaumku ini. Hadirin hadirat, inilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan seluruh muslimin muslimat. Oleh sebab itu layak bagi kita, semakin sempurna hidup kita, semakin sempurna kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu sallam mubarak alaihi wa ala alaihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian pula di dalam perjanjian Hudaibiyah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah punya kekuatan 3000 muslimin, beliau tetap bertahan ketika orang Mekah bilang tidak boleh masuk Mekah. Padahal Rasul berkata, aku datang dengan damai, aku datang tidak bawa senjata, cuma mau masuk ke Mekah, mau tawaf saja sama sa'i, pulang lagi ke Madinah. Padahal kampung mereka di Mekah. Tetap Khalid bin Walid mengatakan tidak ada izin masuk ke Mekah. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat pulang. Para sahabat mengeluh, ya Rasulullah, alasna muslimin wa hum musyrikun. Bukankah kita muslim, mereka itu orang-orang musyrikin, dan Mekah itu kampung kita, kita datang dengan damai, kenapa tidak boleh masuk? Kita perangi saja Mekah itu, kita ratakan Mekah ini. Rasul mengatakan pula, tidak mau ada pertumpahan darah kalau belum musuhnya mengangkat senjata. Pulang, berapa tahun kemudian Allah izinkan Fatah Mekah, maka masuklah 10.000 pasukan, 10.000 muslimin muslimat ke Makkah Mukarramah tanpa ada satupun senjata yang terangkat. Bahkan dengan damainya Nabi berkata, "Wa man dakhala bait Abu Sufyan fa huwa amin." Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Yang masuk ke rumah menutup pintunya, dia aman. Yang masuk ke masjid, dia aman. Tidak ada senjata yang terangkat. Demikian indahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian kepada kita, berikan kebahagiaan kepada kita dan juga di bumi Jakarta dan juga bangsa kita, agar diberi kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kita yang terjebak dalam perzinahan, dalam perjudian, dalam kemungkaran, dalam kerusakan akidah, dalam kehancuran akidah atau dalam kesalahpahaman dalam Islam, Rabbi, beri mereka hidayah, limpahi mereka kemuliaan taubah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Inilah malam nisfu Sya'ban, Rabbi, inilah malam mulia yang Kau balikkan keadaan ketentuan kami hingga tahun tahun yang akan datang, induk kitab takdirmu yang kau buat dan kau turunkan pada malaikat malam nisfu Syaban untuk membawa ketentuan kami hingga kelak, hingga tahun yang akan datang. Maka Rabbi, hapuskan segala ketentuan musibah yang akan datang pada kami di tahun ini. Ya Rahman Ya Rahim, hapuskan segala dosa, maafkan segala kesalahan, tuntun kami pada segala kemudahan, limpahi kami cahaya kebahagiaan, cahaya kemakmuran, pinggirkan segala kesedihan dari kami, dari muslimin muslimat, dari bangsa kami, dari kota kami. Ya Allah, wahai yang maha menentukan, yang maha merubah keadaan, yang maha mengangkat segala musibah, yang maha menurunkan segala rahmah, wahai yang maha bercahaya dengan keindahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Rahman Ya Rahim. Hadirin hadirat, kita lanjutkan dengan zikir bersama sebanyak 1000 kali. Kita memanggil nama Allah. Niatkan masing-masing hajatmu. Di malam hari ini hadir lebih dari 300 ribu muslimin muslimat. 40 orang berdoa dikabul oleh Allah. Lebih-lebih lagi kalau ratusan ribu muslimin muslimat berdoa. Masing-masing kalian mempunyai hajat, mohonlah yang maha mendengar. Dan Allah telah berfirman, Ana ma'a 'abdi haitsuma dzakarani wa taharrakat bi shafata. Aku bersama hambaku jika hambaku mengingatku dan bergetar bibirnya menyebut namaku. Faqulu jami'an ya Allah. Wahai nama yang maha bercahaya, wahai yang dengan memanggil namamu kami semakin jauh dari musibah. Jasad kami diturunkan ke dalam kubur, hanya Engkau ya Allah. Kami ditinggal semua kerabat, tinggal semua teman. Ya Allah, ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Ketika kain kafan di wajahmu disingkapkan, wajahmu diciumkan ke dinding kuburmu, dan tanah diturunkan di atas tubuhmu, batu nisan bertuliskan namamu ditancapkan. Siapa denganmu saat itu selain Allah? Hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kehidupan kami, tenangkan kubur kami, tenangkan alam akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu di antara 7 kelompok yang tidak akan pernah disentuh api neraka di hari kiamat. Rajulun dzakarallah fa fadat aynah. Orang yang ketika menyebut nama Allah mengalir air matanya, Allah haramkan dia dari api neraka. Ya Allah, wahai yang maha indah, damaikan hari-hari kami. Ya Allah, segala musibah, segala kesedihan, segala kesulitan, segala hajat, segala doa, kembali pada samudra namamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, demi kemuliaan malam nisfu Syaban. Ya Allah, ya Allah, di malam doa, malam munajat, malam zikir, malam keagungan namamu, bulan purnama terang benderang menerangi kami. Terangi kami dengan cahaya namamu ya Allah. Terangi jiwa kami dengan keindahanmu ya Allah. Terangi hari-hari kami dengan cahaya kebahagiaanmu ya Allah. Ya Allah. Kabulkan seluruh hajat kami, ya Allah. Ya Allah. Kau akan berjumpa dengan Allah. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ya Allah. Ya Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang rindu berjumpa denganku, aku pun rindu berjumpa dengannya. Ya Allah. Beri kami sejuknya nafas-nafas kerinduan Rabbi kehadiratmu. Jadikan hari-hari kami dalam cahaya kerinduan padamu. Demi kerinduan kami, limpahkan kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami titipkan dosa-dosa kami yang telah lalu pada samudra pengampunanmu. Kami titipkan usia kami yang akan datang pada samudra kedermawananmu. Ya Allah. Ya Allah. Damaikan bangsa kami, ya Allah. Curahkan anugerah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya, maka malaikat berkata amin wala kamithlu, amin dan bagimu sebagaimana doamu untuk saudaramu. Kita doakan keselamatan bagi seluruh muslimin, khususnya bangsa muslimin terbesar di muka bumi ini, diberi keselamatan oleh Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Thank you. Allah.